Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, "Walladhi nafsi bi yadihi la yanzilanna fiikum ibnu Maryam hakaman muqsita." Sungguh-sungguh pasti akan turun Ibnu Maryam hakaman muqsita, menjadi hakim yang adil. Fala yaksiranna as-salib wa la yaqtulanna al-khinzir wa la yad'anna al-jizya. Niscaya dia akan mematahkan, memecahkan salib-salib. Dan akan membunuh babi-babi. Wala yad'ana al-jizyah. Dan akan menggugurkan jizyah. Apa makna jizyah? Al-jizyah adalah upeti yang diambil dari ahlul kitab di sebuah negara Islam. Daulah Islamiyah di dalamnya ada muslimun, di dalamnya ada kuffar yang tunduk di bawah kekuasaan daulah Islam. Maka mereka para ahlul kitab ini wajib membayar upeti yang disebut dengan jizyah. Jizyah. Yang tersebut di dalam ayat hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun, hingga mereka membayar jizyah dalam keadaan mereka saghirun, rendah di bawah kekuasaan kaum muslimin. Tidak dipaksa untuk masuk Islam. Silakan kalian beragama dengan agama kalian, tapi bayar jizyah, pajak. Adapun muslimin tidak terkena kewajiban bayar pajak. Kaum muslimin tidak terkena kewajiban bayar pajak. Cukup mereka membayar zakat bagi yang mampu. Bagi yang mampu adalah bagi mereka-mereka yang hartanya sudah sampai nisab. Adapun yang belum mencapai nisab, maka tidak terkena zakat. Itu hukum lain untuk kaum muslimin. Adapun kuffar, ahlul kitab harus membayar jizyah. Nanti kata hadis yang sahih ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzilanna ibnu Maryam, niscaya akan turun nanti Isa ibnu Maryam, wa yaksiru salib, akan mematahkan salib-salib. Begitu, patah salibnya. Yaksiranna as-salib, niscaya akan mematahkan salib-salib, karena itu sudah menjadi berhala di tengah-tengah kaum Nasara. Sudah menjadi berhala. Sama saja apakah salibnya Protestan ataupun salibnya, nah, aliran mereka ada dua. Ada yang salibnya murni begini, ada yang salibnya ada gambar orangnya. Gambar orang telanjang, pakaiannya apa, kemaluannya aja yang ditutup, kepalanya diikat dengan kawat duri, tangannya disalib dan dikatakan itu anak Tuhan. Barakallahu fikum, dan mereka saling mengkafirkan, dan itu terdengar dari mereka sendiri. Ketika seorang muslim masuk ke tempat dia karena urusan dagang, kok salibnya gak ada gambar orangnya? Tanya, kok beda dengan yang sana? Oh, sana itu kafir. Masa orang mulia digambar bentuknya itu menghinakan, katanya. Gak berpakaian lagi, mereka itu kafir. Jadi mereka saling mengkafirkan. Barakallahu fiikum. Mereka memiliki salib yang sudah seperti berhala. Mereka menyembahnya, mereka berdoa kepadanya, mereka meratap kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Isa akan turun di akhir zaman, wala yaksiranna as-salib, wala yaqtulanna al-khinzir. Wa madza? Yang ketiga, wala yad'na aw la yad'anna al-jizyah, akan menggugurkan jizyah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti barakallahu fikum. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis sudah banyak yang terjadi. Dan akan ada pula yang nanti terjadi, yaitu turunnya Isa alaihi salam. Wa qawluhu, dan ucapannya, wala tazalu ta'ifatu min ummati 'alal haqqi mansurah la yadurruhum man khadalahum, dan akan terus ada, enggak pernah sirna, enggak pernah bergeser satu golongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran, mansurah, akan dimenangkan. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membuat madarat mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka, yang tidak menolong mereka. Berkata Yazid ibn Harun rahimahullah dan Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, in lam yakunu ahlul hadis fala adri manhum, kalau mereka bukan ahlul hadis aku tidak tahu lagi siapa mereka. Berarti Taifatul Mansurah menurut beliau, menurut Yazid ibn Harun, menurut Imam Ahmad ibn Hanbal, dia adalah ahlul hadis. Wa sadaqa rahimahumullah. Dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh beliau-beliau, semoga Allah merahmati mereka. At-Ta'ifah Al-Mansurah, demikian dijuluki. Kalau para ulama mengatakan Ta'ifatul Mansurah, Ta'ifatul Mansurah, ini maksud. Dari hadis yang sedang kita baca. Yaitu la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi mansurun. Di sini Mansurah, di riwayat lain Mansurun. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan merugikan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka. Siapa? Kan pasti ada yang tanya. Kalau enggak pernah sirna, enggak pernah hilang, berarti hari ini ada enggak? Hah? Hari ini ada enggak? Pasti ada. Karena Nabi menyatakan la tazal, akan terus ada, enggak pernah bergeser. Tapi kalau sekarang ada, yang mana ini? Sekarang banyak sekali aliran-aliran, kelompok-kelompok dan sebagainya. Kata Imam Yazid ibn Harun, kata Imam Ahmad ibn Hanbal dan para imam-imam Ahlus Sunnah Ahlul Hadis menyatakan, kalau bukan Ahlul Hadis, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Pasti Ahlul Hadis. Mengapa mereka mengatakan pasti Ahlul Hadis? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Karena manusia menyimpang dari dua jenis penyimpangan. Jenis pertama, alima walam ya'mal. Jenis kedua, amila walam ya'lam. Yang pertama, dia punya ilmu tapi tidak mau beramal. Yang kedua, amila, beramal walam ya'lam, tapi enggak tahu ilmunya. Dua-duanya menyimpang. Alima walam ya'mal, sejenis dengan Yahudi. Mereka tahu tapi justru memutarbalikkan agama, menambah, mengurangi, mengganti, mentahrif, menyelewengkan, menjual agama. Yastaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ini bentuk-bentuk Mu'tazilah yang menolak ilmu yang dia tahu hanya dengan akalnya. Ini enggak masuk akal, hadis ini enggak masuk akal, ayat ini enggak masuk akal, ditahrif, ditakwil dan seterusnya. Amila walam ya'lam, seperti Nasrani, yaitu beribadah tanpa ilmu. Di dalam Islam ada yang mengikuti Nasrani, yaitu Sufi. Beribadah terus tapi tanpa ilmu. Tirakatan di sisi kuburan 4 bulan, 40 hari, 40 malam di gua-gua, di tempat keramat, dikir. Tapi ilmu enggak ngerti, maka sesat mereka. Sehingga siapakah yang selamat? Yang selamat adalah yang alima wa amila bi ilmihi. Siapa yang alima? Ya ahlul hadis. Karena mereka membaca hadis, membaca riwayat-riwayat. Kalau enggak ngerti hadis, bagaimana mungkin akan bisa mengikuti Rasulullah SAW? Iya kan? Kalau tidak mengetahui hadis-hadis Nabi, bagaimana akan mengikuti sunnah Nabi? Enggak akan bisa. Berarti ahlul hadis, mungkin ada tambahan keterangan. Ya tentunya. Ini baru ilmunya. Ahlul hadis, alim terhadap ilmu hadis. Sehingga tahu ucapan Nabi, tahu perbuatan Nabi, tahu sikap Nabi, tahu contoh teladannya Nabi, tahu semua sejarah Nabi, tahu semua ucapan-ucapannya. Iya. Itu baru satu, ilmu. Yang kedua, amilina biha. Yang mengamalkan hadis-hadis yang dia ketahui. Dan kalimat ahlul hadis sudah ma'ruf. Kalimat ahlul hadis sudah sama-sama diketahui, tentunya orang yang mengamalkan. Dia ahli di bidangnya dan dia mengamalkan hadisnya. Maka itulah ahlul hadis. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau enggak ngerti hadis, ya pasti salah dong. Iya kan? Atau kalau dia tahu hadis tapi enggak beramal, dia juga menyimpang. Sehingga ahlul hadis yang mengamalkan hadisnya, itulah yang dimaksud oleh Imam Ahmad dan oleh Yazid Ibn Harun rahimahumullah. Semoga Allah merahmati keduanya. Qala Ibn al-Mubarak, berkata Ibn al-Mubarak, wa Ali Ibn al-Madini wa Ahmad Ibn Sinan wal Bukhari. Ternyata bukan hanya beliau berdua, bukan hanya Yazid Ibn Harun, bukan hanya Imam Ahmad, ternyata juga Ibn al-Mubarak, Ali ibn al-Madini, Ahmad ibn Sinan, dan juga Imam al-Bukhari, wa ghairuhum, dan lain-lain dari mereka, menjawab sama. Innahum ahlul hadis. Mereka adalah ahlul hadis. Sudah diterangkan kenapa. Sudah diterangkan mengapa. Karena tidak akan bisa selamat tanpa ilmu. Dan ilmu agama ada pada ajaran sunnah Nabi yang diterima dengan riwayat, dengan sanad. Yang paling ngerti itu adalah ahlul hadis. Wa Ibn al-Madini riwayah. Ibn al-Madini punya riwayat lain. Mengatakan humul Arab. Mereka adalah orang-orang Arab. Ini orang-orang tersebut Taifatul Mansurah adalah dari kalangan Arab. Apa dalilnya? Istadalla bi riwayatin man rawa. Beliau berdalil dengan riwayat orang yang meriwayatkan, hum ahlul gharb. Hum ahlul gharb. Naam. Wa fasara al-gharba bid-dalwi al-'azimah. Al-gharb bukan terjemahannya barat, bukan. Bukan orang-orang barat. Tetapi itu adalah ember yang besar. Ember yang besar. Fusir al-gharb ditafsirkan al-gharab bid-dalwil 'azimah, ember yang besar. Limadha? Li'anna al-'arab hum alladhina yastaquna biha. Karena yang memakai ember besar dalam mengambil air adalah orang-orang Arab. Baik. Sehingga ditafsirkan oleh Ali bin Madini, mereka orang-orang Arab. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Dan bisa digabungkan. Pendapat yang masyhur dari sekian para a'immah yaitu ahlul hadith, dengan pendapat riwayat Sahih Muslim yang menyatakan orang-orang Arab. Bagaimana menggabungkannya? Ahlul hadith dari kalangan Arab. Ahlul hadith dari kalangan Arab. Kalian kenal? Imam ahlul hadith dari kalangan Arab. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan hanya Arab. Bahkan beliau itu dari Quraisy. Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i itu turunan Quraisy. Dan masih banyak lagi para imam-imam ahlus sunnah dari kalangan Arab. Ditambah lagi ada riwayat yang menyatakan tempatnya hum bisyam. Mereka itu ada di Syam. Dulu Syam itu satu. Sekarang terpecah-pecah, terkotak-kotak menjadi negara-negara kecil. Duwailiyat. Siapa yang mengerti peta? Kalau saya gambar di sini peta, apakah kalian bisa membacanya? Hah? Pulau apa ini? Pulau apa ini? Indonesia, tanah airku. Baik. Di sini barakallahu fiikum ada apa di sebelahnya? Indonesia. Di atas ini Selat Malaka, kemudian Malaysia. Ini sebagian Kalimantan ada Malaysianya. Gini, masuk Malaysia. Di sini mulai India dan sebagainya. India, Pakistan dan seterusnya. Kemudian di sini ada teluk. Teluk apa namanya? Yang dulu ada perang di sini, perang teluk. Ada Kuwait, ada Irak, ada Iran di sini. Di sebelahnya, ini yang mau saya gambar. Ini Laut Merah. Al-Bahr Al-Ahmar. Laut Merah. Mengingatkan apa Laut Merah? Hah? Mengingatkan apa? Kisah Fir'aun dengan Nabi Musa yang dikutuk oleh Allah Taala sehingga air semuanya menjadi merah, darah yang diminumnya, yang di sungainya, yang di lautnya, dan terus namanya terkenal dengan Laut Merah. Berarti ini apa? Mesir. Fir'aun di mana? Hah? Mesir. Berarti ini apa? Mahada. Apa? Jaziratul Arab. Jaziratul Arab. Di sini Mekah, di sini Madinah. Yang paling bawah apa? Yaman. Yemen. Baik. Ini laut tengah namanya. Al-Bahr Al-Abyad. Laut putih. Al-Abyad. Laut putih tengah, mutawassit. Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Al-Bahrul Abyad Al-Mutawassit, di tengah sini ada pulau kecil namanya Siprus. Dulu bahasa Arab disebutnya Qubrus. Sekarang Siprus. Yang dulu angkatan laut Islam pertama kali berperang ke sini dari Syam. Berarti di mana Syam? Di sini Syam. Ini Syam. Sekarang Syam ini isinya ada ini, ada itu, ada Yordan, ada apa lagi? Sekitar situ ada Syria, ada apa lagi? Semua di sini. Terkotak-kotak. Dulunya semuanya Syam. Semuanya Syam. Ada sejarah di sana yang paling terkenal, yaitu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Di sana ada Baitul Lahm. Tempat nabi-nabi terdahulu. Yang orang Nasrani bilangnya Bethlehem. Aslinya bahasa Arab Baitul Lahm. Tempat penjagalan. Baitul Lahm. Rumah daging. Barakallahu fiikum. Itu Syam. Taifatul Mansurah. Katanya di Syam. Demikian pula akan turun Imam Mahdi di Syam. Di sana ada menara yang dijuluki dengan Menara Putih. Dengan Menara Putih. Nabi Isa alaihi salam akan turun di sana. Ketika dikepungnya kaum muslimin terakhir oleh pasukan Dajjal. Yang Dajjal itu pasukannya adalah kaum Yahudi. Pasukannya, pimpinannya Dajjal. Begitu sudah dikepung, mereka bermalam saat itu, bermusyawarah, dan berkata, besok setelah subuh, kita akan perang mustamitan. Mustamitan maknanya mati-matian, sampai mati. Kita akan berperang sampai kita mati. Begitu subuh hari, turun Nabi Isa alaihi salam. Imam Mahdi yang memimpin, meminta Nabi Isa untuk mengimami. Kata Nabi Isa, tidak. Aku turun mengikuti agama Nabi-Mu. Nabi Muhammad SAW. Aku turun sebagai seorang Muslim. Maka tetap engkau yang memimpin aku sebagai makmum. Maka yang mengimami tetap Muhammad Ibn Abdillah. Dari turunan Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Barakallahu fikum. Maka setelah itu, setelah salat, berperanglah mereka. Dan Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dengan pedangnya. Maka leburlah dia seperti garam di dalam air. Wallahu ta'ala alam seperti apa. Dan demikian riwayat rincinya. Silakan kalian baca dalam kitab-kitab hadis di belakang yang judulnya Fitnah Akhir Zaman. Al-Fitan, fitnah-fitnah di akhir zaman. Kembali kepada kitab. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi rahimahullah, yajuzu an takuna ta'ifah jama'atun muta'addidah. Kalimat akan ada dan selalu ada sekelompok dari umatku, kata Imam Nawawi, bisa saja berkumpul di satu tempat, bisa juga tersebar. Tidak harus terkumpul di satu tempat. Bisa jama'atun muta'addidah, bisa kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Maksud berbeda-beda tempatnya. Di Syam ada, di Yaman ada, di Madinah ada, di Indonesia ada. Bisa terjadi begitu. Tidak mesti satu kelompok yang bersatu. Bisa jadi tersebar di sekian banyak tempat. Min anwa'il mu'minin. Terkumpul, tersebar di sana dari sekian banyak jenis-jenis kaum mu'minin. Ma baina syuja'in wa basirin bil harbi wa faqihin wa muhaddithin wa mufassirin. Juga jenisnya beda-beda. Bisa pejuang-pejuang yang berjihad fisabilillah, para pemberani, basirun bil harb, yang ahli perang. Bisa juga faqih, ahli fiqih. Bisa juga muhaddis, ahli hadis. Bisa juga mufassir, ahli tafsir. Waqa'im bil amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Bisa juga orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa zahidin wa 'abid. Bisa pula golongan yang ahli zuhud, ahli ibadah. Apa syaratnya? Ahli ibadah, ahli zuhud, ala ilmin, di atas ilmu. Karena ahli zuhud dan ahlu ibadah, abid, kebanyakan tidak memiliki ilmu. Maka tentunya bukan itu yang dimaksud. Mengapa? Karena rawan sesat. Rawan sesat. Akan memungkinkan sesat kalau gak punya ilmu. Maka dimaksud zahid, zahid ala ilmin. Yang dimaksud dengan abid, abid ala ilmin. Wala yalzam an yakunu mujtami'ina fi baladin wahid. Dan tidak mesti mereka terkumpul di satu tempat saja. Di satu negeri saja. Bal yajuzu istima'uhum fi qatrin wahid. Bahkan bisa jadi terkumpul dalam satu daerah. Waftiraquhum, dan terpecah-pecah di banyak daerah. Mungkin terkumpul dalam satu daerah, mungkin terpecah-pecah dalam sekian banyak daerah. Ada hadis yang memberitakan bahwa manusia terbaik di akhir zaman ada di Madinah. Ada. Ada riwayat bahwa manusia terbaik nanti akan keluar dari Aden. Yaman. Aden, Abyan. Ada pula nanti muncul pemuda-pemuda terbaik dari Syam. Artinya bisa saja di satu tempat terkumpul para Ta'ifatul Mansurah ini. Bisa juga tersebar di Yaman, di Madinah, di Syam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa yajuzu an yajtami'u fil baladil wahid. Dan bisa juga terkumpul dalam satu negeri. Wa yakunu fi ba'din duna ba'd. Bisa jadi pula ada di negeri tertentu, tidak ada di negeri lain. Ada negeri yang ini, enggak ada di negeri yang itu. Wa yajuzu ikhla'ul ardi. Min ba'dihim awalan fa awwala. Dan bisa juga di satu negeri Ta'ifatul Mansurahnya habis. Bisa. Di satu negeri. Tapi ada di negeri lain. Artinya dunia tidak pernah kosong dari Ta'ifatul Mansurah. La tazalu Ta'ifatul Mansurah. La tazalu Ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi. Ila an la yabqa illa firqatun wahid, wahidatun bi baladin wahid. Habis di sana, habis di sini, habis di situ. Sampai tidak tersisa kecuali satu golongan. La yabqa illa firqatun wahidah. Tidak tersisa kecuali satu kelompok saja. Bi baladin wahid, di satu negeri saja. Mungkin juga terjadi. Faidan qaradu, kalau mereka sudah mulai habis. Ja'a amrullah, sampai datang perintah Allah. Intaha mulakhasan ma'a ziyadatin fihi. Selesai secara ringkas ucapan Nawawi rahimahullah dengan tambahan sedikit. Demikian dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Qala Al-Qurtubi rahimahullah, fihi dalilun ala anna al-ijma' hujjatun. Berarti ini dalil. Kesepakatan umat ini sebagai hujjah. Lianna al-umma idha ijtama'at, karena umat ini kalau bersatu. Faqad dakhala fihi mutta'ifatul mansurah. Karena umat ini kalau bersatu, maka di dalamnya ada ta'ifatul mansurah. Di dalamnya ada kelompok ta'ifatul mansurah yang dijamin oleh Nabi.